Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, siapa yang mau baca? Budi hafal. Bab yang berikutnya doa ila syahadati alla ilaha illallah. Nah, hasan barakallahu fik. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang matan kitab At-Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'in sihri. Ya, bab tentang penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, qala munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Iya, kesesuaian dan keterkaitan bab yang beliau bawakan ini dengan kitab tauhid, kata beliau, anna al-musannifa rahimahullah لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه. Iya, bahwasanya al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau menyebutkan dalam bab yang sebelumnya tentang masalah sihir, dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ihi, beliau menyebutkan dalam bab ini iya macam dari macam-macam sihir. Qala li kasrati wuqu'iha wa khafa'iha 'ala an-nas. Iya, disebutkan tentunya dalam rangka atau dikarenakan banyaknya iya terjadi dan juga khafa'iha 'ala an-nas, iya tersamarkan kepada manusia. Qala hatta dhannuha min karamatil awliya. Iya, sampai mereka manusia mengira sihir tersebut termasuk dari karamat al awliya. Iya, karamah bagi wali. Sehingga inilah beliau atau tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, sebagaimana juga disebutkan dalam Fathul Majid, iya, untuk membedakan mana yang disebut karamat al-awliya dengan khawarik al-adat bagi tukang sihir. Karena tentunya kata beliau seperti di sini disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, iya, kebanyakan manusia mereka mengira iya khawarik al-adat yaitu perkara yang di luar kemampuan seseorang, iya di luar kemampuan manusia. Iya, ketika melihat seorang yang dia apa namanya kebal ditusuk, iya, atau apa namanya ditembak atau yang semisalnya, iya, mereka menyangka dan mengira bahwasanya hal tersebut termasuk karamah yang Allah berikan kepada walinya. Iya, oleh karena itu dibedakan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya, antara karamatul awliya dengan khawarik al-adat, iya, bagi as-sahara yang beliau sebutkan tentunya dalam kitab Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya as-syaitan. Iya, menyebutkan tentang perbedaan. Dan tentunya diantara perbedaannya adalah bahwasanya yang namanya karamatul awliya, iya, itu terjadi atau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya telah dijelaskan siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, dalam bab ini beliau ingin menyebutkan perbedaan dan juga sesuatu yang dianggap sebagai karamah bagi seorang wali, padahal itu adalah sihir. Iya, bisa terbang ya di udara atau bisa berjalan di atas air, ya dianggapnya apa namanya itu karamah bagi para wali. Oleh karena itu di antara perkataan sebagian salafun salih rahimahumullah, kata mereka, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma fala tagdarru bihi hatta ta'rifa atau ta'lama mutaba'atahu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini untuk kita menjadikan tolak ukurnya dalam mutaba'ah kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, apabila engkau melihat seorang yang bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air, fala tagdarru bihi, ya janganlah engkau tertipu dengan orang tersebut. Hatta ta'lama atau ta'rifa mutaba'atahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala, sampai engkau mengetahui mutaba'ahnya dia kepada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jangan tersamarkan, dan juga untuk kita bisa membedakan antara iya karamah bagi seorang wali dan juga khawarij al-'adat bagi tukang sihir. Qala wa ala bihimul amru ila an 'abadu ashabaha fa waqa'u fi syirkil 'azhim. Iya, karena tentunya mereka tidak mengetahui perbedaan tersebut antara karamah bagi seorang wali dan juga khawarij bagi tukang sihir. Iya, mereka menyangkanya orang tersebut wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga iya perkaranya iya menjadi dan juga apa namanya kembali ana abadu ashabaha, yaitu mereka menyembah orang tersebut. Iya, yang dianggap wali dan juga yang dianggap apa namanya orang yang memiliki kekuatan. Qala fa waqa'u fi syirkil 'azhim, maka mereka pun dengan hal tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah, qala Ahmad qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala qala haddatsana Qatan ibn Qabisah an abih annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibt. Qala Auf al-'iyafatu zajru at-tayr wat-tarqu al-khattu yakhattu bil ard. Qala wa al-jibt qala al-Hasan rannatu ash-shaytan isnaduhu jayyid wa li Abi Dawud wa an-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Ya, hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga diriwayatkan oleh ya Abu Dawud, Ibn Hibban dan juga Imam Nasa'i rahimahumullah. Qala Ahmad, itu berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala haddatsana Muhammad Ibn Ja'far. Ya, Muhammad Ibn Ja'far al-mulaqab bi Gundar. Qala haddatsana Auf. Di sini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, Auf ibnu Abi Jamilah. Beliau seorang yang thiqah, kata beliau. Qala an Hayyan ibn al-Ala qala haddatsana Qatan ibn Qabisah an abih. Ya, bapaknya adalah Qabisah ibnu al-Mukhariq al-Hilali, sahabiyun masyhur, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Qabisah ia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'iyafata, Ya, sesungguhnya iyafah yang ditafsirkan oleh Auf al-iyafah adalah zajrut tahir. Ya, di sini kata Syaikh Fauzan hafizahullah, at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Ya, beranggapan baik dengan nama-nama burung dan juga suara dan juga apa namanya? Iya. Tentang terbangnya burung kemana? Iya, ini dalam bab at-tatayur akan disebutkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala secara apa namanya tersendiri. Qala wat-tarq. Iya, kata beliau at-tarq adalah al-khat yukhattu bil ard, yaitu garis yang digariskan di tanah. Qala wat-tiyarah, dan juga at-tiyarah yaitu at-tatayur. Iya, di sini disebutkan at-tiyarah atau dalam apa namanya bab yang berikutnya nanti, dalam bab majaa fit tatayur. Qala min al-jibt. Iya, tiga perkara ini, yang pertama iyafah, kemudian yang kedua at-tarq, kemudian yang berikutnya tiyarah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-jibt. Iya, yang telah ditafsirkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya, bahwasanya al-jibt adalah as-sihir. Iya, tiga perkara ini adalah sihir. Tapi hadis ini, iya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau cenderung melemahkan hadis ini. Ya, hadis ini kata beliau dhaif dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Qala wal-jibtu. Qala al-Hasan. Ya, al-jibt dikatakan oleh Hasan, dan tentu telah lewat apa yang dikatakan oleh Umar. Ya, bahwasanya jibt adalah as-sihir. Di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan al-jibt adalah rannatu syaitan. Iya, ini disebutkan bahwasanya ini adalah tafsir lil jibti bi ba'dhi afradihi. Iya, menafsirkan jibt dengan sebagian iya maknanya. Rannatu syaitan adalah aswat atau saut as-syaitan. Qala isnaduhu jayyid. Qala wali Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad min. Iya, hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Qabisah Ibn Makhariq Al-Hilali, yang kata beliau rahimahullah atau hafizahullah Syekh Salaf Fauzan, qala munasabatu al-hadis lil bab bayanu anna al-iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibt alladhi huwa sihr al-munafi li tauhid, yang menjelaskan bahwasanya iyafah, iya, atau dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-iyafah adalah iya menerbangkan burung atau mengusir burung kemudian dilihat arahnya kemana dia perginya. Kalau ke kanan maka mereka yatafa'al, ya beranggapan baik. Ya, ini menunjukkan tanda kebaikan. Tapi kalau burungnya pergi ke kiri, maka kata mereka ini alamat ya tidak baik. Ini yang dianggap dengan atau yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah terdahulu. Mereka beranggapan baik dengan at-tuyur. Sehingga kata beliau rahimahullah atau hafizahullah, hadis ini menyebut na'am menjelaskan bahwasannya iyafah dan juga at-tarq. Iya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tarq adalah apa namanya garis yang digariskan di tanah yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Iya, tapi seperti apa yang mereka lakukan? Yang jelas dengannya mereka iya mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Iya, sehingga ini apa namanya adanya kemiripan dan juga kesamaan dengan as-sihir. Iya, tukang sihir biasanya mengaku perkara atau mengetahui tentang perkara yang gaib. Demikian juga orang tadi. Kemudian wat-tiyarah. Iya, tiyarah akan datang babnya dengan sendiri dalam bab yang akan datang nanti. Qala minal jibt alladhi huwa sihir almunafi lit-tauhid. Ya, tentunya meskipun hadisnya dhaif, tapi ya, maknanya tentunya ada yang menguatkan dari hadis-hadis yang lainnya tentang iyafah, kemudian juga tarq dan juga at-tiyarah. Qala rahimahullahu ta'ala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man iktabasa syu'batan minan nujum. Iktabasa, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah ta'allama. Ya, barang siapa yang mempelajari syu'batan minan nujum, ya, satu cabang dari ilmu perbintangan. Dan nanti akan datang juga tentang masalah at-tanjim dalam bab apa namanya disendirikan nanti. Ya, barang siapa yang dia mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Qala zada ma zada. Ya, zada ma zada ditafsirkan di sini, kata beliau hafizahullah, yakni kullama zada min ilmin nujum zada lahu min al-ithmi mithla ismi as-sahir. Ya, semakin bertambah dia mempelajari ilmu perbintangan tadi, maka semakin bertambah pula dosanya dia seperti bertambahnya dosa tukang sihir. Iya, ini sebagian makna yang disebutkan oleh beliau. Semakin dia mempelajari ilmu perbintangan tadi yang akan kita sebutkan insyaallah dalam iya. Atau di sini tidak disebutkan. Ya, dalam bab at-tanjim bahwasanya ilmu perbintangan ada dua nanti. Ya, semakin bertambah dia mempelajari ilmu tersebut, maka semakin bertambah pula dosanya dia. Karena dia mempelajari sesuatu yang haram. Qala rahimahullahu ta'ala atau hafizahullah qala munasabatu al-hadithi lil-bab anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjim naw'un min anwa'i sihri. Iya, hadis ini dibawakan dalam bab ini, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan juga mengabarkan dalam hadis ini bahwasanya at-tanjim, yaitu ilmu perbintangan, itu termasuk satu macam dari macam-macam sihir. Dan yang dimaksud dengan at-tanjim sebagaimana akan datang dan kita sebutkan di sini, bahwasanya yang dimaksud adalah ilmu at-ta'thir. Iya, karena ilmu perbintangan kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ada dua. Ada ilmu at-ta'thir, ada ilmu at-tasyir. Dan yang dimaksud dengan iya, dia termasuk ilmu sihir adalah ilmu ta'thir. Apa itu ilmu ta'thir? Adalah al-istidlal bil ahwal al-falakiyah 'ala al-hawadith al-ardiyah. Iya. Dia menjadikan dalil dengan pergerakan bintang iya terhadap sesuatu atau musibah kejadian yang terjadi di muka bumi. Iya. Sehingga mereka atau dia mengaitkan musibah tersebut dengan bintang. Dan inilah yang disebut dengan ilmu at-tanjim yang tercela. Adapun ilmu at-tasyir, yaitu yang disebutkan oleh beliau hafizahullah atau rahimahullah, bahwasanya seorang mengetahui dengannya iya arah, atau dia mengetahui dengannya apa namanya ketika dia sedang safar dia berada di mana. Ini namanya ilmu at-tasyir. Adapun yang terkait dengan ilmu sihir adalah ilmu at-ta'thir, yang di situ disebutkan oleh para ulama keterkaitannya adalah mereka yad'i ilmal ghaib, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Sehingga itu sisi kemiripan antara ilmu an-nujum dengan sihir. dan bahkan di sini disebutkan termasuk dari sihir. Qala hafizahullahu taala ma yustafadu min al-hadis, yang diambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mafaidah. Yang pertama kata beliau, qala tahrimu at-tanjim alladhi huwa al-ikhbar 'anil mustaqbal i'timadan 'ala ahwalin nujum li'annahu min addi'a 'ilmil ghaib. Ya, yang pertama kata beliau, tahrimu tanjim. Ya, haramnya bagi seseorang ya mempelajari atau mengamalkan ilmu perbintangan tadi. Yang seperti apa? Alladhi huwa al-ikhbar 'anil mustaqbal. Ya, dia mengabarkan tentang sesuatu yang akan datang, i'timadan ya, bersandarkan ala ahwalin nujum, dengan keadaan atau pergerakan bintang. Qala kenapa? Li'annahu min addi'a ilmil ghaib. Iya, karena dengannya dia mengaku-ngaku perkara al-ghaib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Iya, ilmu ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengaku perkara yang ghaib, maka dia adalah seorang yang dusta. Seorang yang dusta. Karena tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala tsani, yang kedua, anna tanjima min anwa'i sihri al-munafi litauhid. Iya, bahwasanya at-tanjim itu ilmu perbintangan itu termasuk dari macam-macam sihir yang bertentangan dengan at-tauhid. Iya. Ketika dia mengamalkan ilmu tersebut, maka dia telah mengamalkan perkara yang bertentangan dengan at-tauhid. Qala salih annahu kullama zada ta'allumuhu litanjim zada ta'allumuhu lisihri. Ini yang ditafsirkan oleh beliau yang berikutnya. Zada ma zada, yaitu tatkala dia bertambah mempelajari ilmu perbintangan tadi, maka dia pun bertambah mempelajari ilmu sihir tersebut. Karena tadi bahwasannya ilmu tanjim termasuk ilmu sihir. Namun Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.